السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita masih di hadis yang kelima. Kemarin kita telah membahas tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, untuk rukun Islam nanti insyaallah kita akan bahas pada hadis setelahnya. Beberapa hadis juga akan disebutkan tentang rukun Islam. Telah kita pernah jelaskan tentang makna iman. Apa itu iman ya? Di mana iman secara bahasa dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya tasdiq, yaitu membenarkan, ya, wal iqrar, dan menetapkan, itu iman. Dan pernah kita bahas bahwa iman itu menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama yaitu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Yang kedua, wanutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, bertambah dengan menaati Allah ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'i syaitan, dan berkurang dengan menaati setan. Itu iman ya, itu sudah pernah kita bahas. Dan wajib diyakini Pak, bahwa iman menurut ahlu sunnah wal jamaah ya adalah bertambah dan berkurang. Iman ya bukan hanya sebatas keyakinan di hati, bukan hanya sebatas ucapan di lisan, tidak. Dan itu sudah pernah kita bahas semuanya tentang hakikat iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikatnya, ya kitab-kitabnya, para rasulnya. Kemudian beriman kepada hari akhirat, juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita akan bahas secara ringkas saja. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, iman kepada rububiyahnya Allah. Artinya Allah ya satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rejeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat, dan yang lainnya. Ini yang disebut dengan rububiyah. Ya. Yang kedua yaitu beriman akan uluhiyahnya Allah. Artinya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sedangkan selain Allah tidak berhak disembah. Ya. Dan inilah makna daripada ucapan la ilaha illallah. Ini merupakan pokok dakwah nabi dan rasul. Bahkan Allah menciptakan manusia dan jin untuk tujuan ini. Iya. Yang ketiga yaitu beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwa Allah mempunyai nama, Allah pun mempunyai sifat-sifat. Namun saudaraku sekalian, di dalam masalah mengimani sifat-sifat Allah, demikian pula nama-nama Allah, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh menamai Allah dan menyifati Allah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh kita memberikan nama Allah ya tanpa ada dalil. Tidak boleh kita menyifati Allah tanpa ada dalil. Kenapa? Karena tentu yang paling tahu tentang Allah ya Allah. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Maka dari itulah semua yang Allah sifati wajib kita imani, dan semua yang Allah tidak sifati tidak boleh kita sifati Allah dengannya. Ya. Yang kedua, wajib diimani bahwa semua nama Allah dan sifat-sifatnya itu sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Yang ketiga, wajib diimani bahwa nama dan sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya apa? Makhluk. Ya, ini wajib kita imani. Perkara yang selanjutnya yang harus kita yakini dalam asma wa sifat, wajib ya akhul Islam ya untuk menetapkan semua sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa merubah-rubah maknanya atau menolak maknanya. Wajib kita imani. Contoh, Allah taala berfirman, "Bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kaifa yasha." Justru kedua tangan Allah itu terbuka. Wajib kita imani Allah punya dua tangan. Bagaimana bentuk tangan Allah? Ini Allah yang Maha tahu. Kita tetapkan sesuai dengan keagungannya dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Imani saja Allah punya tangan. Dan tidak boleh kita pikir-pikirkan dengan pikiran kita. Karena tidak akan pernah mungkin kita memikirkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Wajib kita imani Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana cara bersemayamnya? Allah wallahu a'lam. Dan tidak mungkin Allah butuh kepada arasy. Ya. Maka dari itu kewajiban kita imani. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala misalnya ya menyifati dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sifat-sifat, di antaranya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Wajib kita imani bahwa sifat Allah di antaranya Allah bisa mampu membalas makar orang-orang yang bermakar kepadanya. Dalam hadis-hadis yang sahih, ya Rasulullah SAW menyifati Allah. Di antaranya Rasulullah SAW sabda, "Yadhaku Rabbuna ila rajulain." Rabb kita tertawa kepada dua orang. Salah satunya membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad di jalan Allah terbunuh. Yang membunuhnya masuk Islam berjihad terbunuh lagi. Maka Allah tertawa kepada dua orang ini. Bagaimana cara tertawanya Allah? Wallahu a'lam. Imani saja bahwa Allah tertawa, selesai. Jangan dipikir-pikirkan bagaimana tertawa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini akhi, pokoknya semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tetapkan. Semua sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tiadakan. Dan sifat yang tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, kita pun juga tidak boleh menetapkan dan tidak boleh meniadakan. Jadi gimana dong? Udah diam aja. Ya, karena Allah tidak menetapkan, tidak pula apa? Meniadakan. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Perkara selanjutnya wajib diimani bahwa nama-nama Allah dan sifatnya itu jumlahnya sangat banyak, tak terbilang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis riwayat Muslim, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. "Man ahsaha dakhala al-jannah," siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Kata Imam An-Nawawi apa? Kalimat 99 ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Ya. Akan tetapi maksud daripada hadis itu apa? Maksudnya adalah yang diperintahkan kita untuk menghitungnya adalah 99 saja. Tidak menunjukkan Allah namanya hanya 99. Nama Allah lebih banyak dari itu ya akhal Islam. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Azan ya Allah wa iyyakum. Adapun iman kepada malaikat, ini ada beberapa poin yang harus diimani. Yang pertama, beriman kepada nama-nama malaikat. Wajib diimani. Ya, bahwa malaikat itu, setiap malaikat pasti punya nama. Tapi tidak setiap nama dan tidak semua nama yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada nama yang dikasih tahu, ada yang tidak, dan kebanyakannya tidak. Ternyata yang diberitahu kepada kitanya paling 10, Pak. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Ini hadis-hadisnya sahih semuanya. Adapun Jibril, Mikail, Israfil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa istiftah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Adapun Munkar dan Nakir dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza qubira ahadukum aw al-insan atahu malakan azraqan aswadan yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil-akhir an-nakir." Apabila salah seorang manusia itu dikuburkan, maka akan didatangi malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yang satu bernama Munkar dan yang satu bernama An-Nakir. Ya. Yeah. Di antara nama malaikat apa, Pak? Iya, di antara nama malaikat yaitu Zabaniyah. Dalam surat apa? Al-Alaq. Allah berfirman, "Sanad'uz Zabaniyah." Sanad'uz Zabaniyah. Masyaallah. Syukran. Wah, mantap nih, ada kopi. Ikhwata Islam azani Allah ayakum. Di antara nama malaikat apa lagi? Malik, penjaga neraka Jahannam. Di antara nama malaikat apa lagi? Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malaikaini bibabila Harut wa Marut." Di antara nama malaikat siapa lagi? Hah? Jibril kan udah Jibril. Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Munkar, Nakir, Zabaniyah, ya, Malik, Harut, Marut. Raqib dan Atid itu bukan nama, itu sifat, pekerjaan. Raqib itu artinya mengawasi, Atid itu mencatat. Iya. Apalagi, Pak? Malakul Maut. Iya, Malakul Maut. Adapun Izrail itu dari Israiliyat, tidak ada nama Israel dalam hadis yang sahih, tidak ada. Ridwan, demikian pula disebutkan oleh para ulama, ada malaikat Ridwan penjaga surga, walaupun saya belum dapat dalilnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam beriman kepada malaikat yang kedua, wajib diimani bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Iya. Yang ketiga, wajib mengimani sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Iya. Baik sifat fisik maupun sifat yang lain. Adapun sifat fisik malaikat apa? Malaikat itu besar. Malaikat paling besar malaikat apa? Pemikul arasy. Ya, malaikat pemikul arasy. Di mana malaikat arasy Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Kursi Allah pun dipikul oleh 4 malaikat. Disebutkan dalam hadis bahwa kursi Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Yang satu berbentuk singa, yang satu berbentuk apa namanya? Banteng, yang satu berbentuk elang, yang satu lagi berbentuk subhanallah, ana lupa. Disebutkan dalam hadis demikian. Iya. Dan di antara malaikat pemikul arasy kata Syekh Utsaimin ada yang berbentuk ayam jago, Pak. Yang disebutkan dalam hadis udhina li an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahu al-ardha wa ra'suhu munthanin tahta al-arsy wa huwa yaqul subhanaka ya rab ma azamak. Iya. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Lalu ya, ayam itu berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu." Bayangkan, Pak, kata Rasulullah, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Jauhnya bumi sama arasy berapa? Ya, bayangkan dari langit, dari bumi ke langit ketujuh aja sangat jauh. Langit ketujuh ke arasy lebih jauh lagi. Ya. Bayangkan ya akhir Islam azan ya Allah. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Para malaikat naik kepada Allah dalam satu hari yang ukurannya sama dengan 50 ribu tahun. Sebagian ulama tafsir berkata 50 ribu tahun itu jarak antara bumi dengan arasy. Dalam satu ayat surat As-Sajdah, ka'alfi sanati mimma ta'udun, sama seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Kata Ibnu Katsir, maksudnya jarak antara bumi dengan langit dunia itu 1000 tahun. Berarti kalau misalnya bumi ke langit dunia itu 1000 tahun, kalau katakanlah satu buminya, satu langitnya itu 1000 tahun sampai langit ketujuh 7000 misalnya, sementara bumi ke arasy itu 50.000 tahun, masih sisa berapa tahun, Pak? Sementara ini ayam luar biasa, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Yang lebih mengagungkannya lagi ucapan ayam ini. Apa kata Rasulullah? Lalu si ayam ini berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu." Ini ayam udah gede benar, Pak. Ternyata ia merasa dirinya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Maha besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Iya. Kata Syekh Utsaimin, ada kemungkinan ayam ini adalah salah satu malaikat pemikul arasy. Kan disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, "Udhinali an uhadditsakum an malakin min hamlatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Bayama baina syahmati udhunahi ila atiqihi mi'at sab'at sab'u mi'at 'am. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Itu jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Bagaimana besarnya malaikat-malaikat yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan di langit ada malaikat yang betisnya saja panjangnya 500 tahun. Bayangkan, Pak. Jadi malaikat itu besar-besar, besar-besar, Pak. Kekuatannya dahsyat sekali, Pak. Antum tahu gunung-gunung yang besar itu dijaga malaikat itu. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, Kemudian Rasulullah SAW diusir sampai beliau dilempari dengan apa? Batu, sampai berdarah-darah Rasulullah. Akhirnya didatangi oleh malaikat gunung. Apa kata malaikat gunung? Hai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini untuk aku timpakan ke mereka. Lihat kekuatan malaikat gunung. Aku akan angkat dua gunung ini, aku timpakan ke mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Aku berharap dari punggung mereka keluar generasi yang beriman kepada Allah. Luar biasa Rasulullah SAW. Coba kalau antum kayak Nabi Muhammad ditawarin gitu, Pak. Dah hancurin aja sono. Iya. Bayangkan ya, akhi, malaikat luar biasa, kuat. Tapi subhanallah, malaikat-malaikat yang super dahsyat, super kuat, super besar itu ternyata tidak punya hawa nafsu. Mereka hanya mengikuti perintah Allah saja. Bayangkan kalau manusia itu kekuatannya kayak malaikat, Pak. Saya lah yakin bumi hancur, Pak. Manusia tahu sendiri, Pak, ya, senang berkelahi, senang jago-jagoan, jago dikit aja udah petantang-petenteng. Gimana kalau ternyata manusia kekuatannya kayak malaikat? Alhamdulillahnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kata Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu pun yang lemah masih suka ngancur-ngancurin, Pak. Kayak nuklir, pakai ini, pakai itu. Gimana kalau kayak malaikat coba? Iya. Subhanallah ya khotbah Islam azan ya Allah ya. Di antara sifat fisik malaikat disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa malaikat punya sayap. Ada malaikat yang bersayap 2, ada malaikat yang bersayap 3, ada malaikat yang bersayap 4. Dan malaikat Jibril diberikan oleh Allah 600 sayap. Ya. Allah berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dalam surat Fatir ayat 1. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan. Yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Dan Allah tambahkan dari sayap dari malaikat yang Allah kehendaki. Kata Rasulullah, ra'aitu Jibril ala suratihi, aku pernah melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu sittu mi'at janah qad saddal ufuq. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Saking besarnya malaikat Jibril itu, Pak. Ya. Jadi malaikat Jibril luar biasa, Pak. 600 sayap, bayangkan, Pak. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu kenapa malaikat Jibril diberikan 600 sayap. Dalam satu hadis yang sahih, yang hasan, dari sayap-sayap malaikat Jibril itu, Pak, dari sela-selanya keluar intan permata bertaburan. Saking indahnya sayapnya, apa? Sayap malaikat Jibril. Ya, kalau ia mengepakkan sayapnya, bertaburanlah intan permata. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara sifat malaikat apa, Pak? Malaikat itu indah. Malaikat itu apa? Indah sekali. Makanya kan ketika Nabi Yusuf disuruh sama Zulaikha suruh jalan di tengah-tengah perempuan. Di mana Zulaikha kan mengundang para wanita bangsawan, ya. Di setiap wanita itu dikasih apel sama pisau. Kemudian apa kata Zulaikha kepada Yusuf? Ukhruj ilaihin. Keluar kamu Yusuf ke mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka kemudian Zulaikha berkata kepada Yusuf, keluar kamu ke mereka. Ketika Nabi Yusuf keluar ke mereka, ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka terbelalak. Lalu mereka berkata, ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Tuh lihat. Ya, Nabi Yusuf diserupakan dengan apa? Malaikat, saking indahnya. Berarti malaikat indah tidak, Pak? Indah sekali. Ada seorang sahabat Nabi, Pak, namanya Jarir bin Abdullah, yang digelari oleh para ulama sebagai Yusuf, Yusuf umat Islam. Saking guantengnya beliau. Ketika Rasulullah sedang khutbah di apa, di Masjid Nabawi, maka Rasulullah bersabda apa? Sayatla min hadzal bab rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan muncul dari pintu ini seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Keluar Jarir bin Abdullah. Dan memang beliau sahabat yang paling ganteng, Pak. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan bahwa beliau itu wajahnya kayak apa? Kayak malaikat. Saking gantengnya beliau itu. Makanya malaikat itu ya indah, Pak. Kecuali malaikat adab. Kalau malaikat adab itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka itu apa? Menyeramkan. Sebab kalau malaikat pengadab itu indah, enggak sesuai, Pak. Ya. Maka malaikat adab dijadikan oleh Allah sangat menyeramkan supaya apa? Kata para ulama, tambah menderita lagi dan ketakutan itu penduduk api neraka itu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara sifat malaikat juga yang akhwat Islam, bahwa malaikat punya bahu, punya. Punya betis, punya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ketika Rasulullah mensifati malaikat pemikul arasy, kata Rasulullah, jalak antara daging telinga sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Dan ternyata malaikat itu ada yang ada yang bentuknya seperti elang, ada yang seperti apa? Banteng, ada yang seperti gajah, singa, ya. Masya Allah, ya ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Itu malaikat, ya ikhwatul Islam. Dan malaikat itu, Pak, di antara sifatnya apa? Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Iya. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Allah mengatakan apa? Syidadun ghilazun. Ketika Allah mensifati malaikat-malaikat penjaga api neraka, syidadun ghilaz, mereka sangat keras dan kasar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada malaikat yang memaksiati Allah, enggak ada. Adapun kisah yang menyebutkan bahwa Harut dan Marut katanya minta kepada Allah supaya jadi apa? Manusia, kemudian tergoda sama wanita, itu dongeng, Pak. Dongeng, Pak. Mabobodo budak cenging. Iya. Enggak benar itu, cerita-cerita enggak benar itu. Malaikat itu tidak ada yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keempat, wajib mengimani tugas-tugas malaikat. Ya, malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, siapa dia? Jibril. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, siapa dia? Malakul maut. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menanya setiap mayat yang ada di kuburan. Dua malaikat, siapa dia? Munkar dan Nakir. Malaikat malakul maut ini satu atau banyak, Pak? Iya, ini ikhtilaf para ulama. Apakah malakul maut itu satu atau banyak? Sebab kalau kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, Allah menyebut malakul maut itu dengan bentuk tunggal saja, malakul maut, bukan malaikatul maut. Tidak. Saya belum dapat ayatnya yang menyebutkan bahwa Allah menyebutnya dengan bentuk. Tapi malakul maut itu, malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantu. Kata para ulama, walahu a'wan, ia memiliki pembantu-pembantu. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, Bapak. Apa tugas malaikat? Di antaranya menjaga manusia. Setiap manusia itu ada empat. Malaikat yang ada di kanan di kiri, ini pencatat amal kebaikan dan keburukan. Dan malaikat yang ada di depan dan di belakang, ini malaikat yang disebut dengan malaikat muakibat. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, lahu muakibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat muakibat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Ya. Jadi ada setiap manusia ada berapa malaikat? Empat. Depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Ada lagi malaikat yang tugasnya memberikan peringatan di hati muslim. Yang disebut dengan wa'idullah, pemberi peringatan. Jadi setiap antum mau berbuat maksiat, kayak ada bisikan, kamu ngapain berbuat maksiat. Kalau dia beriman, biasanya ada itu. Iya. Ini yang mengingatkan kita. Selain setan, jin korin juga yang memberikan apa? Ya, motivasi kepada maksiat. Ikhwata Islam, azani Allah wa ya. Ada malaikat ya akhwat Islam yang ditugaskan oleh Allah apa? Nyarinya majelis taklim. Ya. Malaikat yang ditugaskan khusus untuk Allah mencari majelis zikir, majelis taklim maksudnya. Sukan dalam hadis innalillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi yaltamisuna majalisa dzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Anas bin Malik mengatakan yang dimaksud dengan majlis zikir yaitu majlis ilmu. Ini penafsiran langsung dari seorang sahabat Nabi SAW. Yaltamisuna majalis zikir. Faidha wajaduha. Kalau mereka mendapatkan majlis ilmu, maka mereka saling memanggil dan berkata, halumma ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Kemari, kemari. Ini ada kebutuhan kalian ini. Maka mereka pun mengelilinginya, Pak. Ya, sampai ke langit dunia. Setelah selesai majlis zikir itu, pergi kembalilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat Bapak sekalian. Jadi ada malaikat. Ustaz, kalau ada 2 majlis taklim, 3 majlis taklim, ya malaikat semua. Berarti jumlahnya malaikat banyak sekali akal Islam, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, tapi ingat yang dihadiri malaikat itu majelis ilmu, Pak. Sedangkan ilmu itu yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun majelis bid'ah bukan majelis ilmu itu namanya, Pak. Karena bid'ah itu tidak berdasarkan kepada ilmu ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada lagi malaikat, Pak, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menemani orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man bata tahiran ba'athallahu ilaihi malakan. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, Allah kirimkan malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Masya Allah. Antum tidur sama malaikat. Berarti kalau kita tidur dalam keadaan tidak berwudu, enggak, malaikat enggak nemenin kita. Iya. Maka kalau kita ingin tidurnya ditemani malaikat, tidurlah dalam keadaan di atas wudu. Kata Rasulullah apa? Setiap kali dia bangun di waktu malam terjaga, malaikat akan mendoakan dia dan berkata, ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Karena dia tidur di atas kesucian. Subhanallah. Ajib. Ada malaikat, Pak, yang Allah tugaskan membawa rahmat di rumah-rumah kaum mukminin. Ini yang disebut dengan malaikatur rahmah. Malaikat apa? Pembawa rahmat. Dan malaikat ini, Pak, tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing dan gambar-gambar bernyawa. Suatu hari malaikat Jibril berjanji akan mendatangi Rasulullah nanti malam. Di malam itu Rasulullah menunggu malaikat Jibril enggak datang-datang, Pak. Kok malaikat Jibril enggak datang? Rasulullah merasa heran, kok malaikat enggak menepati janji. Di pagi harinya Rasulullah keluar, mereka Jibril rupanya ada di luar, Pak, dan berkata, "Hai Muhammad, tadi malam saya hadir datang, tapi saya tidak bisa masuk rumah kamu. Karena di depan rumahmu ada patung. Di depan pintu rumahmu ada patung dan di dalam rumahmu anak ada anjing. Maka perintahkan anjing untuk dikeluarkan dan perintahkan supaya patung itu dicopot kepalanya." Falyuqta. Ya, rupanya malaikat Jibril enggak bisa masuk ke rumah Rasulullah gara-gara ada itu, Pak. Subhanallah, ikhwatal Islam. Ya. Azan ya Allah wa iyyakum. Malaikat, masya Allah. Ada lagi malaikat-malaikat ya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum, yang mendoakan kaum mukminin di masjid. Di mana? Di masjid. Kata Rasulullah, "Faidza dakhala al-masjid," apabila seseorang masuk masjid, "kana fi shalah," maka ia berada dalam salat. "Madamatis salat ya tahbisuh," selama salat itu yang mencegah ia untuk pulang. "Wal malaikatu yaqulun," dan malaikat akan terus-menerus berdoa, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan taubat kepadanya," selama ia belum berhadas dan selama ia tidak mengganggu orang di sana. Jadi selama kita masih belum berhadas di masjid, Pak, malaikat terus mendoakan kita. Jadi kalau kita berhadas, segera pergi wudu, masuk lagi dalam keadaan apa? Suci, didoakan lagi sama malaikat. Selama tidak mengganggu orang, kalau mengganggu orang, enggak didoakan malaikat. Banyak masjid-masjid ganggu orang, Pak, pakai selawatan, nyanyi-nyanyi dan yang lainnya. Itu kalau tetangganya sampai keganggu, Pak, benar. Seperti ini doakan, Pak, enggak didoakan malaikat, mengganggu. Masa baca Quran mengganggu? Ya, mengganggu, Pak. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, masuk dalam masjid. Rupanya para sahabat masing-masing sedang sholat dan masing-masing mereka sedang mengeraskan bacaan sholatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka para sahabat itu, "Ala, inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraatih." Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Jangan mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya dengan bacaannya tersebut. Tuh lihat, ya. Walaupun baca Quran tapi ganggu orang, enggak boleh dalam Islam. Maka dari itu, saudara-saudara kasihan, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ada malaikat yang tugasnya apa? Hah? Mendoakan orang beriman di dalam masjid. Selama dia di masjid, di atas kesucian, selama itu didoakan terus sama malaikat. Didoakan terus sama malaikat. Ajib kan kalau didoakan malaikat. Ya. Ada lagi, Pak, di antara malaikat di akal Islam, azani Allah, yang tugasnya itu cuma sujud aja, ruku saja, bertasbih siang malam. Allah mensifati malaikat apa? Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih di siang dan di waktu malam, tak pernah ada lelah-lelahnya. Jadi malaikat itu, Pak, makanannya tasbih. Ya, makanannya zikir. Mereka hanya berzikir siang malam, tak pernah berhenti-berhenti, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada lagi malaikat yang Allah tugaskan ikut berperang dalam peperangan. Makanya kan di perang Badar Allah kirimkan 1000 malaikat. Iya. Ada lagi malaikat ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, yang ditugaskan untuk mengaminkan imam. Jadi ketika imam waladhdallin, kita ucapkan apa? Amin. Malaikat juga mengatakan amin. Maka kata Rasulullah apa? "Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang ucapan aminnya berpas-pasan dengan ucapan amin malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Cuma masalahnya buat pasnya gimana caranya, ya? Kita enggak pernah dengar soalnya. Ya, aminnya malaikat itu, ya. Tentunya supaya pas, ya, harus sesuai dengan Sunnah. Bagaimana sunnahnya? Tunggu dulu imam sampai mengucapkan waladhalin, biarkan imam mengatakan A, baru kita ucapkan A. A itu dua ketuk, min bisa sampai enam ketuk. Amin. Gitu. Ya. Allahu'alam. Nah, inilah malaikat, alam malaikat. Ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian sekarang kita masuk kepada iman kepada kitab-kitab. Dalam beriman kepada kitab-kitab, ya akhul Islam, wajib ada beberapa perkara yang harus diimani. Pertama, bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu, setiap rasul diturunkan oleh Allah kitab. Namun yang diberitahu oleh Allah hanya beberapa saja. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ditambah lagi Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Ya. Dan kita wajib ke iman yang kedua, bahwa yang dijamin oleh Allah untuk dijaga hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Adapun selain Al-Quran tidak dijamin. Bapak tahu tidak, Pak? Taurat dan Injil itu penjagaannya diwakilkan ke siapa? Kepada para ulama-ulama mereka. Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Dengan apa yang telah mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Ya. Karena, Pak, Banu Israel itu setiap kali nabinya meninggal diganti nabi lagi. Jadi wahyu tidak terputus. Setiap nabi mereka meninggal, ganti lagi nabi baru. Meninggal, ganti lagi nabi baru. Terus demikian. Adapun Nabi Muhammad setelah Rasulullah wafat tidak akan ada lagi nabi. Sehingga wahyu terputus. Maka Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa? Adzikr. Dan sesungguhnya kami akan menjaga adzikr, itu Al-Quran. Maka bapak sekalian, Al-Quran ini kitab suci untuk kita umat Islam. Alhamdulillah. Dan ini mukjizat Rasulullah yang paling agung. Sampai detik ini, Pak, Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah walaupun satu huruf. Ada orang yang merubah satu harokat saja ketahuan. Allah. Iya. Dan bapak akan bandingkan tafsir para ulama zaman dahulu dengan zaman sekarang, enggak ada yang berubah, Pak. Tapi coba bapak kumpulkan Injil dari tahun ke tahun. Bapak akan dapatkan perubahan-perubahan dari bertahun ke tahun. Benar. Tanyakan kepada para ahli apa namanya? Kristologi. Iya. Saya punya teman, dia mengumpulkan cetakan Injil dari ketahun ke tahun, Pak. Dia buktikan nih perbedaan-perbedaan dari ketahun ke tahun. Al-Quran tidak ada beda, Pak. Al-Quran bahasa aslinya terjaga sudah. Makanya orang-orang zindik untuk menghancurkan Islam caranya dengan apa? Mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat sudah bisa dikafirkan, berarti mudah untuk menikam Al-Quran. Karena Al-Quran yang membawa siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat sudah diragukan, Al-Qurannya diragukan tidak? Al-Quran diragukan apalagi hadis. Dengan cara itulah mereka bisa menghancurkan Islam. Tapi ternyata tidak bisa. Karena Allah sendiri yang akan menjaga. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku, kewajiban kita terhadap Al-Quran apa? Ini kita akan bahas kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, belum masuk maghrib kan, Pak? Maghrib jam berapa? 2 menit lagi. Kewajiban yang pertama, sampai bunyi lah ya. Biasanya juga ada bunyi. Wajib kita imani Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Wajib kita imani Al-Quran itu apa? Firman-firman Allah bukan makhluk. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran menegaskan begitu. Contoh misalnya dalam surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadu minan musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalam Allah. Apabila salah seorang kaum musyrikin meminta suaka perlindungan kepada kamu, maka lindungilah mereka sampai mereka mendengarkan firman-firman Allah. Allah menyebutnya kalam Allah, firman-firman Allah. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an, Allah katakan apa? 'Allama, mengajarkan. Ketika Allah menyebutkan setelahnya manusia, Allah mengatakan apa? Khalaqa, menciptakan manusia. Kalaulah Al-Quran diciptakan, tentu Allah katakan apa? Khalaqal Quran. Tapi Allah katakan, Allamal Quran, khalaqal insan. Itu menunjukkan Al-Quran tidak diciptakan. Ya. Allah juga berfirman, Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah. Berarti perintah bukan penciptaan. Sedangkan Al-Quran termasuk perintah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, Pak? Ada, kaum Mu'tazilah. Kenapa kaum Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Karena mereka punya keyakinan yang sesat. Apa? Menurut mereka, akal itu lebih tinggi dari apa? Dalil, dari Al-Quran dan hadis. Maka mereka merasa perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab yang namanya makhluk itu berarti tidak sempurna. Berarti kalau Al-Quran makhluk, akal makhluk boleh dong mengkritik. Itulah yang menyebabkan mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dia firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah tidak mungkin salah. Ya. Ini yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Azani Allah wa iyakum. Jadi wajib diyakini bahwa Al-Quran itu apa, Pak? Al-Quran makhluk bukan? Laka. Mushaf itu kertasnya makhluk bukan? Kertasnya iya, makhluk. Tintanya makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang kita bacanya alif lam mim, bukan makhluk. Suaranya saya, suara saya makhluk. Paham tidak, Pak? Tapi Al-Qur'annya bukan makhluk, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya akhwat Islam azani Allah. Jadi ini yang pertama yang harus kita yakini, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah sehabis maghrib kita lanjutkan kembali biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Masih membahas tentang kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Jadi yang pertama tadi, wajib kita imani bahwa Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman-firman Allah dan bukan makhluk. Ya. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka ini jelas pertama menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, dan menyalahi keijma' para ulama. Bahkan Imam Ahmad berkata, Man qala bi'annal Qur'ana makhlukun faqad kafara. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, sungguh ia telah kafir, kata beliau. Ya. Walaupun tidak, kita tidak mengkafirkan setiap orang yang jatuh kepada pendapat tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kewajiban yang kedua yang harus diyakini terhadap Al-Quran, yaitu wajib diyakini bahwa Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah SWT. Karena Allah sendiri yang tegas mengatakan demikian. Allah mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Penjagaan dari sisi apa, Pak? Yang pertama, dijaga lafaz-lafaznya. Di mana Al-Quran tidak akan berubah satu huruf pun, satu harokat pun tidak akan pernah berubah. InsyaAllah. Ya. Dijaga juga makna-maknanya, iya. Dengan adanya para ulama yang berusaha untuk membela makna-makna Al-Quran dari penafsiran orang-orang yang bodoh. Dari penafsiran orang-orang yang ingin merusak Al-Quranul Karim. Karena berapa banyak ya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran seenaknya, Pak. Sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan keinginannya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ya, penafsiran-penafsiran yang sesat itu sudah dibantah oleh para ulama. Sudah diluruskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini yang kedua. Wajib diyakini bahwa Al-Quran, Pak, masih asli terjaga sampai hari ini. Belum satu pun ayat Al-Quran yang berubah. Wajib diyakini ini. Siapa yang mengingkari Al-Quran, kata para ulama, walaupun satu huruf, dia kafir murtad di agama Islam. Iya. Siapa yang mengingkari Al-Quran, walaupun cuma satu huruf, maka dia murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena sama saja dia mengatakan Allah enggak becus jaga Al-Quran. Ya, seakan-akan Allah lemah untuk menjaga Al-Quran. Padahal Allah mampu untuk menjaga Al-Quran. Kalau Allah mampu menjaga langit dan bumi, menjaga langit untuk tidak hancur, masa Allah tidak mampu untuk menjaga Al-Quran yang merupakan firman-firman-Nya? Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib diyakini ya terhadap Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran ini, ya akhwat Islam, nanti di akhir zaman akan dikembalikan ke Allah, akan kembali ke Allah. Kata Rasulullah, la yasriyanna 'alal Quran lailah. Nanti suatu malam Al-Quran akan hilang dari dada-dada manusia dan dari mushaf-mushaf. Falam falayabqa minhu syai', sehingga tidak tersisa sedikit pun juga. Itu nanti di akhir zaman mendekati kiamat. Sehingga tidak ada dalam mushaf, tidak ada. Orang yang hafal hilang, hilang pokoknya. Tidak ada Al-Qur'an lagi pada waktu itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang harus kita yakini terhadap Al-Quran, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyakum, ya, bahwa Al-Quran itu mukjizat. Apa sih artinya mukjizat itu, Pak? Mukjizat itu bahasa Arab, Pak, dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya apa? Membuat orang lemah untuk membuat yang sama dengannya. Makanya Allah menantang untuk membuat Al-Quran satu surat saja. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran ini, silakan kalian bawakan. Buat satu surat yang sama, kata Allah. Dan panggil ya, kawan-kawan kalian, para ahli-ahli syair, ahli-ahli sastra, panggil semuanya. Jika kalian memang orang-orang yang benar. Sampai detik ini, Pak, semua ahli sastra lemah untuk membuat Al-Quran yang sama. Jangankan itu, orang musyrikin Quraisy saja, untuk membuat kayak alif lam mim, alif lam ra kaf ain kaf ha ya ain sad, enggak bisa. Saking luar biasanya Al-Qur'an, balaghahnya yang ajib, gaya bahasanya yang luar biasa, Pak. Bayangkan, Pak, Makanya Al-Quran mukjizat. Berkali-kali kita baca, enggak bosan-bosan, Mbak. Semakin kita sering baca Quran, hati kita semakin luar biasa sekali. Ya, tidak ada nasihat, peringatan Al-Quran yang langsung mengetuk hati kecuali Al-Quranul Karim. Makanya subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah, Al-Quran itu mukjizat yang teragung yang Allah berikan kepada Rasulullah salawatullahi alaihi wasalamu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ini yang harus kita yakini terhadap Al-Quranul Karim, ya akhul Islam. Dan ingat, Al-Quran punya hak terhadap kita. Al-Quran punya hak terhadap kita. Apa haknya? Yaitu kita hendaknya mentadaburinya, mempelajarinya, mengkajinya. Makanya Allah katakan apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah hati-hati mereka ada gembok-gemboknya, ada kunci-kuncinya? Di sini Allah menyindir sekaligus mengancam. Allah mengatakan, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ada kuncinya? Seakan orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran itu tanda hatinya terkunci. Na'udzubillah. Maka dari itulah ya akhi, coba upayakan hari-hari kita tidak lepas dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran ya akhi sebagai hiasan hidup kita setiap hari. Sampai-sampai Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Man qara'a fi lailatin mi'at ayah faka'annama qama lailah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam satu malam 100 ayat, maka sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Bayangkan, subhanallah, ya khawatir Islam, azani Allah wa yakum. Coba kita berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, Mbak. Iya, jangan sampai kita lebih menyukai musik nyanyian daripada Al-Quran. Kalau ngedengar nasyid, imannya bertambah. Kalau dengar Quran, gak bertambah. Aneh. Kalau dengar nyanyian pop, nangis, Pak. Ngedengar Al-Quran, gak nangis. Masya Allah. Kalau dengar nyanyian, gedein-gedein. Kalau dengar Al-Quran, kecilin-kecilin. La ilaha illallah. Sementara Allah mensifati orang beriman apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Yaitu yang apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya, takutlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Itu sifat orang beriman tuh, Pak. Mendengar ayat Allah bertambah keimanannya. Iya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu diturunkan Al-Quran bukan bertambah imannya, Pak. Bertambah penyakit munafiknya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah apa? Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah mengatakan, apabila diturunkan satu surat dari Al-Quran, di antara mereka orang munafik itu ada yang berkata, siapa yang bertambah imannya dengan diturunkannya surat ini? Maka Allah menjawab, adapun orang yang beriman dengan diturunkannya Al-Quran, bertambahlah iman mereka dan mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya Al-Quran, semakin bertambah penyakit mereka di samping penyakit yang ada. Jangan sampai, Pak, kita jadi bertambah penyakit hatinya gara-gara Al-Quran. Berarti Allah, kita termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yeah. Sahal bin Abdullah At-Tasturi berkata, alamatu mahabbatillah mahabbatul Quran. Tanda orang yang cinta Allah itu dia akan cinta Al-Quran. Dia akan cinta apa? Al-Quran. Itu tanda orang yang cinta Allah. maka dia senang asyik merasa baca dengan baca Quran dan yang lainnya. Nah inilah saudaraku ya, hak Al-Quran ini agung. Jangan sampai akhi Al-Quran nanti di hari kiamat menyeret kita ke neraka. Karena Rasulullah SAW sabda, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran hujjah laka. Artinya hujjah yang akan membela kamu nanti di hari kiamat. Aw alaik, atau Al-Quran hujjah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Na'udzubillah. Nas'alallah salamata wal afiyah ikhwata islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini dia, Al-Quran ada di rumah-rumah kita alhamdulillah. Al-Quran ada di masjid-masjid kaum muslimin alhamdulillah. Lalu apa yang kita lakukan selama ini terhadap Al-Quran? Sudahkah kita melaksanakan hak-hak Al-Quranul Karim terhadap kita ya akhi? Ya, kalau antum bisa khatam Quran, kenapa antum enggak bisa khatam Quran? Ya. Seakan Quran lebih penting bagi hidup antum daripada Al-Quran. Padahal kalau kita perhatikan Pak, semua solusi problematika kehidupan sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ada tidak? Ya. Allah bukankah berfirman, tibyanan likulli syai, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukankah Allah juga menyebutkan syifa'u lima fis sudur, Al-Quran itu sebagai penyembuh hati. Bukankah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu mau'idah, peringatan, huda wa rahmah, hidayah dan rahmat. Lalu kenapa kita ini lebih asyik baca Quran, lebih asyik baca apa? Majalah, daripada kita baca Al-Quran. Inilah Pak, ya, fenomena di zaman sekarang. Kita banyak dipalingkan dari Al-Quran oleh media sosial. Sibuk baca WhatsApp, sibuk baca Facebook, sibuk baca Instagram, sibuk baca ini dan sana. Tapi untuk baca Quran, satu lembar aja kayak lama banget Pak. Berat sekali. Fanasallallahu assalamata wal afiyah. Semoga kita Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada iman kepada para rasul. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Apa bedanya Nabi sama Rasul? Apa? Kalau Nabi itu apa? Untuk satu kaum. Kalau Rasul? Untuk semuanya. Yang benar. Ada yang tahu lagi? Apa bedanya Nabi sama Rasul? Kalau Rasul bawa syariat sendiri, Nabi tidak bawa syariat. Meneruskan syariat sebelum Rasul. Berarti Nabi Adam ngikutin nerusin siapa? Nabi Adam, Rasul apa Nabi? Nabi. Terus kalau misalnya Nabi itu melanjutkan syariat, Nabi Adam melanjutkan syariat siapa? Nah, definisi ini juga kurang tepat. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah apa bedanya Nabi dan Rasul. Jumhur ulama, dan ini pendapat mazhab yang empat, mengatakan Rasul itu seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dalilnya, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Apakah Allah memerintahkan untuk menyampaikan? Ketika sudah jadi Nabi? Tidak. Kapan Rasulullah diperintahkan menyampaikan? Ketika sudah diangkat menjadi Rasul. Dalam suratnya, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andhir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir. Maka mulailah Rasulullah menyampaikan. Dan inilah dalil jumhur. Ya. Ini bedanya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Apakah Nabi itu, apakah Rasul itu lebih tinggi dari Nabi atau sebaliknya? Mana yang lebih tinggi Pak? Rasul atau Nabi? Semua ulama sepakat Rasul lebih tinggi. Tidak setiap Nabi itu Rasul, tapi setiap Rasul itu Nabi. Ya. Maka dari itu ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum, ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang jumlah nabi dan rasul. Wa nabi itu ada berjumlah 124,000. Sedangkan rasul ada 315. Namun hadis ini diperselisihkan para ulama apakah hadis ini sahih apa tidak. Kebanyakan ulama mendhaifkannya. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Apakah di kalangan wanita ada nabi? Ikhtilaf para ulama. Apakah dari kalangan wanita ada nabi atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Syarat nabi itu harus laki-laki. Tapi pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas, ya. Sementara sebagian ulama mengatakan ada. Buktinya apa? Maryam. Maryam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya karena beliau diberikan wahyu, beliau seorang nabiyah. Seorang nabi, dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Iya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Rasul dan para nabi itu akhi wajib diyakini, pertama mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, wajib diyakini Pak bahwa mereka maksum. Nabi dan rasul itu apa? Apa sih maksum itu, Pak? Maksum itu artinya tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Maksum juga artinya tidak akan dibiarkan di atas sebuah kesalahan. Makanya Rasulullah jatuh kepada kesalahan tidak, Pak? Jatuh. Tapi Allah mendiamkan tidak. Dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menegur Rasulullah. Ada. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta. Waktu itu Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para apa? Pembesar Quraisy. Datang Ibnu Ummi Maktum minta diajarkan tentang agama. Apa yang terjadi ketika Rasulullah melihat Ibnu Ummi Maktum? Wajah Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Maka Allah tegur sebagai peringatan bahwa jangan menyibukkan mendakwahi orang yang enggak mau dapat, sementara kita tinggalkan orang-orang yang menginginkan apa? Hidayah. Dahulukan yang menginginkan hidayah daripada yang tidak menginginkan apa? Hidayah, ya akhwat Islam. Yang kedua, dakwah itu jangan dikhususkan hanya untuk para pembesar tanpa orang-orang miskin dan susah. Jangan. Sebuah pelajaran. Dan subhanallah, di situ terdapat pelajaran yang luar biasa, Pak. Bayangkan Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang buta, ditegur oleh Allah. Gimana kalau bermuka masam kepada orang melek? Coba. Sama orang buta aja bermuka masam enggak boleh. Ditegur Rasulullah. Gimana sama orang melek? Maka dari itulah ya ahli Islam, Rasulullah ditegur oleh Allah. Makanya beliau maksum. Wajib diyakini. Semua nabi dan rasul maksum. Sekarang selain nabi dan rasul maksum enggak? Wajib diyakini tidak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Siapapun dia. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia selain nabi dan rasul tidak maksum. Tidak apa? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti salah. Pasti salah, pasti pernah bersalah, pernah. Nah, keyakinan ini, Pak, yang disalahi oleh orang-orang sebagian tasawuf. Yang mengatakan katanya wali itu tidak mungkin salah. Demikian pula orang Syiah. Orang Syiah mengatakan imam kami tidak mungkin salah. Iya. Kalau orang tasawuf kan, Pak, punya keyakinan apa? Wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Itu orang tasawuf, Pak. Kalau kita Ahlussunnah yang paling tinggi apa? Rasul. Di bawahnya apa? Nabi. Di bawahnya apa? Wali. Kalau mereka enggak, kebalik. Yang paling tinggi apa? Wali. Di bawahnya apa? Nabi. Paling rendah? Rasul. Iya. Salah seorang pentolan tasawuf berkata, Abul Bistom namanya, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Tempat rasul, ya, tempatnya nabi di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Lati wali paling tinggi, ya. Sampai di antara mereka ada yang berkata, ya, wali itu diikuti oleh 70 nabi. Ajib kan, Pak? Ya. Makanya tidak aneh, Pak, dalam dunia pertasawufan mengikuti wali itu sesuatu yang wajib. Karena menurut mereka wali itu tidak mungkin salah. Bahkan mereka menganggap bahwa ucapan wali enggak mungkin salah, mimpi wali enggak mungkin salah. Makanya mereka, ya, terhadap wali itu udah, ya, bagaikan kepada nabi sudah. Ucapannya bahkan bisa melebihi nabi. Wala haula wala quwata illa billah. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Rasulullah, rasul dan para nabi merekalah yang maksum. Sedangkan selain mereka tidak maksum. Ya. Ikhwata Islam. Kemudian yang harus kita yakini lagi apa? Bahwa seluruh nabi dan rasul sebelum Rasulullah, seluruh nabi dan rasul sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Hanya diutus untuk apa? Kaumnya saja. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk yang lain. Yang diutus untuk seluruh manusia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun nabiyyun qabli. Aku diberikan oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Apa di antaranya, kata Rasulullah, yang kelima apa? Wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaafatan. Adalah para nabi sebelumku diutus hanya untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Iya. Jadi dari itulah, Pak, Islam yang ada di Jawa, Islam yang ada di Indonesia, yang di Saudi sama. Jangan dipilah-pilah, ini Islam Nusantara, ini Islam ini Islam sono. Kalau kamu meyakini, oh, saya Islamnya beda dengan Islamnya kamu, saya tanya, kamu nabinya siapa? Hah? Islam kita sama, nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita yakini, ya akhul Islam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka wajib diyakini bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia murtad dari agama Islam dengan ijma seluruh ulama. Karena Rasulullah tegas mengatakan apa? La nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Allah juga berfirman wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Tapi Pak, di Indonesia ini pernah muncul namanya lembaga kerasulan. Pernah dengar enggak? Itu sekitar tahun 80-an, Pak. Lembaga kerasulan itu punya keyakinan katanya yang ditutup itu cuma nabi, kalau rasul enggak. Sebab kata mereka ayat Al-Quran hanya mengatakan wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi itu. Cuma nabi doang. Berarti rasul? Rasul belum. Dalilnya firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Berarti rasul belum ditutup. Inilah, Pak, fenomena penafsiran ngaco. Iya. Makanya dari itulah, kalau penafsiran Al-Quran ini diserahkan kepada orang-orang ngaco begini, ngaco lah Islam nih, Pak. Adapun kita, keyakinan kita apa? Bahwa tidak ada rasul setelah Rasulullah, tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, ya wa ana khatamur rusul, aku penutup para rasul, dalam satu riwayat begitu. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Namun Rasulullah mengabarkan nanti setelahku kata Rasulullah akan ada 30 semuanya ngaku-ngaku Nabi. Iya. Dan ternyata kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal saja sudah muncul Nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia muncul lagi Aswad Al-Insi di Yaman. Sajah seorang perempuan ngaku-ngaku Nabi. Ya, Tulaiha Al-Asadi yang kemudian Tulaiha taubat lagi masuk Islam lagi. Muncul lagi apa tuh ya banyak banget Pak. Di Indonesia aja banyak tuh yang ngaku-ngaku Nabi. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka wajib diimani tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang harus kita imani Pak terhadap para nabi dan rasul? Wajib diimani Pak. Iya. Bahwasanya mereka tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi mereka berbicara dari berdasarkan wahyu. Allah berfirman apa tentang Nabi Muhammad? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat apa itu? An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam ya mu'jamnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, ya, aku mencatat seluruh yang Rasulullah ucapkan. Jadi semua yang Rasulullah ucapkan dicatat sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Fazajarani ba'du ashabu Rasulillah, ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian sahabat Rasul ada yang menegurku dan berkata, kaifa taktub? Ya. Kullama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu mencatat semua ucapan Rasul sementara Rasul kan berbicara dalam keadaan marah dan ridha? Fa amsaktu 'anil kitabah, kata beliau, maka aku pun berhenti dari mencatat. Lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Uktub, tulis. Walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa al-haq. Demi zat yang diriku berada di tangan di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Lihat, Rasulullah mengatakan begitu kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali apa? Kebenaran. Maka semua ucapan Rasul hujjah. Semua perbuatan Rasulullah apa? Hujjah. Ya. Ini harus kita imani akal Islam. Walaupun tentunya perinciannya ada dalam kitab usul fikih. Mana perbuatan Rasul yang boleh yang bisa diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, itu ada perinciannya di dalam kitab-kitab usul fikih tentunya ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini. Sekarang kita masuk kepada iman kepada hari akhirat, tapi itu pembahasannya panjang, Pak. Kita buka tanya jawab aja. Ustaz, ada malaikat yang menemani orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Terus dengan wanita haid, apa tetap harus berwudu ya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah wanita haid itu disunahkan berwudu atau tidak? Khilaf. Sebab perselisihan mereka, apakah haid itu bisa disamakan dengan junub atau tidak? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW apabila sedang junub dan ingin tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kalau lagi junub, tahu kan junub? Ya, habis berhubungan sama istrinya maksudnya begitu. Kemudian beliau mau tidur dan belum mandi, maka biasanya beliau berwudu dulu. Ya. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah berwudu itu untuk meringankan apa? Hadas. Nah yang jadi masalah, apakah wanita haid itu hukumnya sama dengan apa? Junub atau tidak? Banyak ulama mengatakan tidak sama. Kenapa? Karena darah haid itu terus-menerus keluar. sehingga tidak bisa disamakan dengan yang junub. Sehingga pada waktu itu tidak disunahkan dia untuk berwudu, karena wudu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagian mengatakan, oh enggak, sama. Toh itu sama-sama hadas besar kok. Kalau junub saja tidak hilang oleh wudu, demikian pula haid tidak hilang dengan wudu. Kalau junub saja yang ternyata tidak hilang dengan wudu disyariatkan untuk berwudu, demikian pula haid. Wallahu alam, tentang masalah ini saya belum bisa merujikan mana yang paling kuat dari dua pendapat ulama ini, ya. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana ya membuat hati ini selalu condong kepada Al-Qur'an bukan kepada HP? Aduh, berat, Pak. Kalau kita memang yakin ingin condong ke Al-Quran, Pak, berarti HP-nya jual aja. Benar, Pak. HP-nya jual, beli HP yang jadul, yang cuma bisa SMS sama telepon doang. Insya Allah kalau antum bisa lakukan itu, ana yakin antum akan lebih dekat ke Al-Quran. Tapi kalau antum berkata, aduh, gimana caranya supaya HP gak dijual tapi juga Al-Quran dekat, berarti antum harus pertama berjuang. Berjuang supaya disiplin. Disiplin untuk bisa membaca Al-Quran. Sebab Pak, hati kita ini seperti bejana. Antum lihat, kalau bejana itu dipenuhi oleh air, lalu kita masukkan tanah sedikit demi sedikit, air keluar gak, Pak? Keluar. Kalau tanahnya memenuhi, airnya keluar semua. Demikian pula hati kita. Kalau hati kita sudah sangat asyik dengan sesuatu, kita akan berpaling dari yang lain. Kalau kita lebih asyik dengan HP, kita akan tidak merasa asyik dengan Al-Quran. Betul. Berarti harusnya bagaimana? Berarti mau tidak mau kita harus kurangi HP-nya. Dengan cara apa? Ya, kita berusaha untuk menentukan jadwal. Buka HP jam segini, selesai. Selain itu udah, saya gak mau buka HP lagi. Ya, khusus untuk yang lainnya. Untuk Al-Quran dan yang lainnya. Ya, kota Islam, azan, ya Allah. Ini memang Masya Allah butuh perjuangan, Pak. Butuh perjuangan, Allah. Saya seorang pegawai, waktu istirahat kantor saya pendek untuk bisa melakukan sholat rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat. Apakah sholat tersebut hanya bisa dilakukan langsung setelah adzan? Sedangkan saat ini waktu zuhur semakin cepat sebelum waktu istirahat tiba. Saya sungguh ingin membangun rumah di surga kelak dengan melaksanakan 12 rakaat sholat rawatib. Bagaimana ini, Ustaz? Akhi, dalam beramal tuh kita harus sedikit faqih. Kata Ibnu Qayyim, kesalahan banyak orang beramal itu adalah ingin kepuasan. Padahal salah. Hendaknya kita beramal itu sesuai dengan keriduan Allah. Dalam beramal, kita harus mempertimbangkan mana yang harus dikedepankan. Baik. Antum kerja. Kerja sudah ditentukan waktunya dan antum sudah setujui. Dan Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat mereka. Dan bapak sudah menyetujuinya. Melaksanakan syarat wajib apa sunnah? Wajib. Antum sudah diberikan amanah untuk bekerja. Amanah. Melaksanakan amanah wajib atau sunnah? Wajib. Sholat sunnah hukumnya wajib apa sunnah? Sekarang antum ingin mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib? Kef. Justru ini ketertipuan namanya, Pak. Ada orang ingin mengejar yang sunnah, tapi apa? Mengorbankan kewajiban dia sebagai seorang pekerja. Tentu ini tidak bagus, Pak. Tidak bagus. Ya. Jadi gimana dong? Kalau begitu antum, coba lihat, kalau memang waktunya tidak cukup, ya gimana lagi? Ya. Kewajiban antum adalah lihat mana yang harus didahulukan. Kalau memang bisa semuanya dilakukan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, lihat salah satunya. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Dahulukan yang wajib, Jangan sampai mengejar demi mengejar yang sunnah, akhirnya apa? Bapak tahu tidak, Pak? Zikir setelah zikir pagi dan petang keutamanya agung di sisi Allah. Tapi jangan sampai demi untuk mengejar zikir meninggalkan apa? Kewajiban. Ini sebuah kesalahan besar juga. Ada seorang istri ngeluh sama saya, "Ustaz, suami ini saya ini gimana, Ustaz? Saya lagi zikir pagi diganggu." Kita katakan, "Bu, alasan ibu pengen zikir, ya pengen dapat pahala besar lah, keutamaan. Kalau melayani suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Kalau zikir pagi hukumnya apa, Bu? Sunnah. Jadi demi mengejar yang sunnah ibu lalaikan yang wajib." Jangan begitu dalam beramal. Kita harus faqih. Jadi dalam beramal itu harus apa? Faqih. Jangan hanya sebatas nafsu. Wah, pengen dapat keutamaan ini, tapi akhirnya kita jatuh kepada dosa. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan, saudaraku. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, kan sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Cukup Anda pahami saja itu. Kalau di masjid sama dalam hadis disebutkan tadi, Rasulullah masuk ke dalam masjid, para sahabat masing-masing sedang sholat dan masing-masing mengeraskan bacaan Qur'annya. Ternyata ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Sudah cukup pada situ. Iya. Ketika kita mengingkari, kita malah disebut dituduh munafik. Masa saya baca Quran kamu ingkari? Quran kan bagus. Antum jawab ke dia, "Saya tidak mengingkari bacaan Quran Anda, tapi masalahnya Anda mengganggu orang." Iya. Enggak semua orang bisa mendengarkan bacaan Anda loh. Ada bayi yang butuh istirahat, ada orang yang sedang sakit butuh istirahat, ada yang sedang ibadah juga ingin khusyuk. Ya. Dan Anda sudah mengganggu orang yang banyak itu. Jangan hanya karena Anda ingin ibadah sendiri, orang lain terganggu, itu namanya egois dalam ibadah. Enggak boleh seperti itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi sudah Ustaz bicara sampaikan bahwasannya jika ada majelis taklim, ada malaikat yang menghadiri majelis-majelis taklim kecuali majelis bid'ah, begitu Ustaz. Terus bagaimana Ustaz dengan kebaikan mereka dengan mengadakan pengajian ingin mendapatkan pahala? Apakah pahala mereka lebih besar atau tidak mendapat pahala, Ustaz? Seperti sudah itu, Ustaz. Saya jelaskan, akhi, bahwa ilmu itu yang berasal dari Allah dan Rasul. Sedangkan bid'ah itu tidak berasal dari Allah dan Rasul. Berarti bid'ah itu bukan ilmu. Maka majelis yang isinya kebid'ahan, maka itu bukan majelis ilmu. Ya. Fahami, udah selesai, nggak usah ditanyakan lagi. Yang susah itu Pak menjelaskan yang sudah jelas. Iya, kalau sudah jelas pembahasan, antum sudah paham. Aduh, nggak usah tanyain, Pak. Sudah jelas, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan Al-Quran. Dewasa ini kadang-kadang ada juga broadcast yang kami terima itu Kadang-kadang ada satu fenomena yang terjadi, misalkan ada fenomena, misalkan waktu itu WTC runtuh gitu ya, lalu apa? Ada WTC runtuh, lalu ada simbolis. Dihubung-hubungkan dengan Al-Quran. Iya betul, dihubung-hubungkan, ada simbolisasi-simbolisasi. Pas lagi yang, nyambung. Ya kebetulan gitu. Nyambung. Itu gimana kita menyikapi itu? Apakah itu betul mukjizat Al-Quran atau keyakinan itu salah, Ustaz? Makasih. Wah, Ustaz. Allah, nggak tahu. Ana nggak bisa jawab karena saya belum menemukan hal itu dilakukan oleh para sahabat, para tabiin, tidak pula para ulama tafsir. Iya. Kalau antum cari-cari di zaman dahulu para ulama-ulama, saya belum menemukan yang melakukan seperti itu, Pak. Itu aja jawaban saya. Kenapa? Kalau salafus saleh terdahulu itu lebih fokus kepada mempelajari makna-makna yang bisa diamalkan dan menambah keimanan. Sementara kita lebih banyak fokus kepada cok kali cok sama dengan cocok. Iya, kita yakini Al-Quran pasti benar. Semua sudah dijelaskan oleh Al-Quran, pasti, Pak. Cuma kalau kita melihat perbuatan para ulama terdahulu, mereka lebih sibuk bagaimana memperbaiki hati dengan Al-Quran. Bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran yang bisa menimbulkan amal, menimbulkan rasa takut kepada Allah, yang bisa menyebabkan kita semakin apa? Dekat kepada Allah. Itu yang diinginkan, Pak. Adapun dengan tebakan-tebakan, oh besar ini ditebak-tebak-tebak, saya belum dapat contohnya dari para ulama terdahulu. Itu aja. Iya. Makanya saya katakan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa bedanya antara mentadaburi Al-Qur'an sama memahami tafsir-tafsirnya itu? Antara apa? Mentadaburi Al-Qur'an dengan memahami tafsir. Antara mentadaburi Al-Qur'an dengan memahami tafsir. Iya. Itu sesuatu yang saling berkonsekuensi. Karena makna tadabur itu artinya kita memahami ayat per ayat, kata per kata, huruf per huruf, dan hubungan-hubungannya. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertama memahami bahasa Arab. Yang kedua, melihat tafsir para ulama. Bagaimana penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ya, tafsir para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Mau tidak mau. Kalau kita tadaburi dengan, oh menurut saya ayat ini kira-kira beginilah maknanya. Ini bahaya, Pak. Karena untuk memahami Al-Quran butuh apa coba? Kemampuan yang cukup. Sekarang Bapak ingin menafsirkan Al-Quran dengan akal saja, gak boleh, haram. Ya kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan pendapat dan ra'yu saja, maka itu hukumnya apa? Haram, kata beliau. Maka bagaimana tata cara menafsirkan yang benar? Yang pertama, kata Ibnu Katsir, tafsirkan Al-Quran dengan Al. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syangqit dalam kitab Adwa'ul Bayan menyebutkan lebih dari 20 cara. Dan kebanyakan isinya tentang pemahaman bahasa Arab. Berarti penguasaan terhadap Al-Quran luar biasa harus bisa. Ya. Kalau tidak bisa Al-Quran dengan Al-Quran, cari Al-Quran dengan penafsiran Rasulullah SAW. Berarti kita harus luas pengetahuan kita terhadap hadis-hadis Rasul SAW. Kalau tidak temukan, maka kita lihat penafsiran Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in. Berarti mau tidak mau, Pak, kita harus merujuk kitab tafsir para ulama. Kita siapa? Kita tuh harus tahu diri bahwa kita ini orang yang banyak kurang ilmunya, sementara ulama luar biasa. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Billahi taufik, subhanakallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.